dilahirkan ke dunia oleh ibuku pada malam Jumat Kliwon tanggal belasan bulan Rawah tahun 60-an di sebuah kota yang dijuluki Paris van Java, yakni kota Bandung, kota kembang yang sekarang sudah mirip kota kambing, di mana banyak gadis yang mengaku tidak perawan lagi lantaran jatuh dari pohon kersen tetangga atau keserempet kendaraan roda empat buatan Jepang. Aku dilahirkan ke dunia oleh ibuku sebagai seseorang yang punya tampang mirip dengan Idi Amin bekas presiden Uganda yang eksentrik nauzubillah. Rambutku ikal seperti mie instan dan hidungku besar seperti hidungnya wayang gareng. Sudah nasibku, bapak dan ibuku yang tulen cukup sudah 100% warga negara Indonesia, 100% pendukung dan pengelola Pancasila serta bebas dari ke-30 SPKI, memberikan nama buatku yakni Wahyu Apin Unji Amsari bin Abu Sengkek Isnaf yang Atmatai Kuda Subrata. Ketika usiaku genap 7 tahun, aku masuk pada sekolah dasar alternatif yang ibu gurunya centil-centil serta suka berpakaian lahap tembus pandang hingga di dadanya nampak belahan seperti bentuk ketepel. Dengan uang pangkal cenggau dan iuran wajib Mejigo per bulan, aku sekolah di sana dan belajar segala macam dari mulai prakarya menggambar, menulis, membaca sampai berhitung raraban. Dari sekolah itulah aku bisa menulis dan membaca. Hingga sekarang ini aku bisa berkomunikasi lewat surat dengan pacar. Asik, memang asik. Pacarku adalah seorang perempuan Batak bermarga Tobing, mahasiswi Fakultas Publisistik Universitas Pajajaran yang sebenarnya sudah bertunangan dengan seorang Cina totok yang sangat gendut bandar buntut bernama Bu Beng Cut. Jampet pelet yang kudapat dari seorang dukun tua di kampung Ledeh Kehet memang paten. Hingga perempuan Batak yang sudah bertunangan itu berbalik cintanya padaku. Sejak tunangannya berbalik cinta padaku, si Bu Beng Cut jadi selang-seling pikirannya, sering mabuk ngomong sendiri seperti orang gila. Tapi aku tak pernah mau ambil peduli. Tapi aku tak pernah mau ambil pusing. Biar saja urusan orang berantakan, mau tuke, mau gilike, masa bodoh. Yang penting aku bisa senang sendiri. Aku memang egois. Aku dilahirkan ke dunia oleh ibuku sebagai seseorang yang memiliki sifat egois. Tapi setelah kupikir kembali bolak-balik, sifat egois itu ternyata perlu dan sangat menguntungkan. Apalagi untuk hidup di zaman edan seperti sekarang ini. Sebab dari zaman edan ini kita hidup tidak mementingkan diri sendiri. Percayalah, susah untuk bisa senang. Maka dari itulah aku berpesan kepada wahai kaum yang muda-muda juga yang tua-tua, mari kita pelihara sifat egois itu baik-baik. Dan percayalah, iblis akan selalu beserta. Yang memelihara sifat egois itu memang kawannya iblis.